Sayang, sayang, sayang, aku ingin dipeluk, dipeluk, peluk, ciup, sambil dikecup, kecup. Sayang, sayang, sayang, aku ingin dipeluk, dipeluk, peluk, ciup, sambil dikecup, kecup. Aku ingin dipeluk, dipeluk, peluk, cium sambil